Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1992. Buku jilid 2. Dimulai dari halaman 419. Kitab Adab Nikah Bab ketiga, lanjutan dari sebelumnya. Dan ini adalah mengenai pendidikan budi pekertinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sebagian dari cemburu itu adalah cemburu yang dimarahi oleh Allah Azza wa Jalla. Yaitu cemburunya seorang laki-laki kepada istrinya tanpa ada yang meragukan. Dirawikan Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ibnu Hibban dari Jabir bin Utaib. Karena yang demikian itu adalah dari jahat sangkaan yang dilarang kita daripadanya. Sesungguhnya, setengah sangkaan itu dosa. Ali radhiyallahu anhu berkata, janganlah banyak cemburu kepada istrimu, maka cemburu itu membawa kepada tuduhan jahat dari karena engkau. Adapun cemburu pada tempatnya, maka tidak boleh tidak, yaitu cemburu yang terpuji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu cemburu, dan orang mukmin itu cemburu. Dan cemburunya Allah Ta'ala ialah diperbuat oleh seseorang akan apa yang diharamkan kepadanya. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, adakah kamu merasa heran dari kecemburuan saat aku demi Allah lebih cemburu daripadanya dan Allah lebih cemburu daripadaku. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Al-Mughirah bin Sya'bah. Dan karena cemburunya Allah Ta'ala, maka diharamkannya segala yang keji, yang lahir ataupun yang batin. Dan tak ada yang lebih suka memberi kemaafan selain daripada Allah. Dan karena itulah diutusnya penyampai kabar takut dan kabar gembira, atau Al-Mundirin dan Al-Mubashirin. Dan tak ada yang lebih suka kepada pujian selain daripada Allah. Dan karena itulah dijanjikannya surga. Rasulullah SAW bersabda, aku tidak lihat, aku lihat pada malam, aku berisra' di dalam surga, suatu istana, dan di halaman istana itu seorang bidadari. Lalu aku bertanya, untuk siapa istana ini? Maka dijawab, untuk Umar. Lalu aku ingin melihatnya, tetapi aku teringat akan kecemburanmu, wahai Umar. Maka menangislah Umar, seraya berkata, adakah aku akan cemburu terhadapmu, wahai Rasulullah? Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Jabir. Al-Hasan berkata, adakah kamu panggil perempuan-perempuanmu untuk berdesak-desakan masuk ke pasar? Dikejikan oleh Allah kiranya orang yang tidak cemburu. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sebagian dari cemburu itu dikasihi Allah, dan sebagian daripadanya dimarahi Allah. Dan sebagian dari kesombongan itu dikasihi Allah, dan sebagian daripadanya dimarahi Allah. Adapun cemburu yang dikasihi Allah, ialah cemburu pada yang diragukan. Dan cemburu yang dimarahi Allah, ialah cemburu pada yang tidak diragukan. Dan kesombongan yang dikasihi Allah, ialah kesombongan seseorang terhadap dirinya sendiri ketika perang dan berjumpa dengan musuh. Dan kesombongan yang dimarahi Allah, ialah kesombongan pada yang batil. Diriwayatkan Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ibnu Hibban dari Jabir bin Utay. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku adalah amat cemburu dan tak ada seorang pun manusia yang tidak cemburu kecuali yang telah terbalik hatinya. Dan jalan yang membawa kepada tidak cemburu, ialah tidak masuk lagi-lagi ke tempat istrinya dan istri itu tidak keluar ke pasar. Dan Nabi SAW bertanya kepada putrinya Fatimah alaihissalam, apakah yang lebih baik bagi wanita? Fatimah menjawab, bahwa wanita itu tidak melihat laki-laki, dan laki-laki itu tidak melihat wanita. Rasulullah SAW memeluk putrinya Fatimah seraya bersabda, Duriyatan ba'duha min ba'di. Artinya keturunan setengah dari wanita itu dari setengah yang lain. Nabi SAW menerima dengan baik jawaban Fatimah radhiyallahu anha. Adalah para sahabat Rasulullah SAW menyumbat jendela dan segala lubang pada pagar rumahnya, supaya wanita tidak melihat akan laki-laki. Dan Ma'ad bin Jabal pernah melihat istrinya menengok pada jendela, lalu dipukulnya. Dan pernah melihat istrinya memberikan buah tufah kepada budaknya laki-laki yang telah dimakannya, lalu dipukulnya. Umar radhiyallahu an berkata, bukalah dari wanita itu pakaian hiasan yang mengharuskan dirinya memakai gelang kaki. Beliau mengatakan yang demikian adalah karena wanita itu tidak suka keluar dalam keadaan yang tidak berdandan. Dan beliau mengatakan, biasakan istrimu dengan tidak. Lalu Rasulullah SAW mengizinkan kaum wanita hadir ke masjid. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Dan yang betul sekarang ialah dilarang kecuali wanita-wanita tua. Bahkan larangan itu dipandang betul pada masa sahabat Rasulullah radhiyallahu anha. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, kalau tahulah Nabi SAW apa yang diperbuat kaum wanita sesudahnya, niscaya beliau melarang mereka keluar. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Tatkala berkata Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu melarang hamba-hamba Allah yang wanita ke masjid-masjid Allah." Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Lalu menjawab sebagian anaknya, "Ya, sesungguhnya demi Allah kami larang mereka." Lalu Ibnu Umar memukul dan memarahi anaknya seraya berkata, dengarlah aku katakan, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, janganlah kamu melarang. Lalu kamu menjawab, ya. Sesungguhnya anak Ibnu Umar itu memberanikan diri menyalahinya, karena diketahuinya perubahan zaman. Dan marahnya Ibnu Umar kepada anaknya itu, sebab secara mutlak dikeluarkannya kata-kata menantanginya terus terang, tanpa menerangkan alasan. Dan begitu pula, adalah Rasulullah SAW telah mengizinkan bagi para wanita pada hari raya, khususnya untuk keluar. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Umar Atiyah. Tetapi janganlah mereka itu keluar kecuali dengan persetujuan suaminya. Dan karena itu sekarang diperbolehkan bagi wanita yang terhormat dengan keizinan suaminya. Tetapi duduk di rumah adalah lebih menyelamatkan. Dan seyogyanya wanita itu tidak keluar kecuali karena kepentingan. Karena keluar itu untuk melihat pemandangan-pemandangan dan hal-hal yang tidak penting adalah mencederakan kehormatan diri dan kadang-kadang membawa kepada kerusakan. Apabila keluar, maka seyogyalah wanita itu memicingkan matanya daripada laki-laki. Dan tidaklah kami mengatakan bahwa muka laki-laki terhadap wanita itu aurat, seperti muka wanita terhadap laki-laki. Tetapi muka laki-laki itu adalah seperti muka anak kecil yang muda belia terhadap laki-laki, maka haramlah memandangnya ketika ditakuti fitnah saja. Kalau tidak ada fitnah, maka tidak haram, karena senantiasalah laki-laki itu sepanjang jalan, sepanjang zaman terbuka mukanya. Dan wanita itu keluar dengan memakai kudung, dan kalau ada muka laki-laki itu aurat terhadap wanita, niscaya mereka disuruh memakai kudung, atau wanita itu dilarang keluar, kecuali karena sangat penting atau darurat. Adab keenam, kesederhanaan pada perbelanjaan. Maka tiada seyogialah dipersempit perbelanjaan kepada wanita dan diperlebih-lebihkan, tetapi seyogialah disederhanakan. Allah Ta'ala berfirman, dan makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan atau melampaui batas. Surat Al-A'raf ayat 31. Dan Allah Ta'ala berfirman, wala taj'al yadaka maklumatan ila unu kita wala tabsyudha kullal tasti. Dan janganlah engkau jadikan tangan engkau terbelenggu ke kuduk, dan jangan pula engkau kembangkan seluas-luasnya. Surat Al-Isra ayat 29. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang terbaik dari kamu ialah yang terbaik kepada istrinya. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Aisyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedinar engkau belanjakan kepada jalan Allah, fi sabilillah. Sedinar engkau belanjakan memerdekakan budak, dan sedinar engkau bersedekah kepada orang miskin, dan sedinar engkau belanjakan kepada istri engkau, maka yang terbesar pahalanya ialah yang engkau belanjakan kepada istri engkau. Diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah. Ada ulama yang mengatakan bahwa Ali radhiyallahu anhu mempunyai 4 orang istri. Maka dibelinya untuk masing-masing istri itu pada tiap-tiap 4 hari daging sedirham. Dan Al-Hasan berkata, adalah orang-orang dahulu tentang urusan tempat istri bersikap lapang. Dan tentang perabot rumah dan pakaian bersikap tidak lapang. Ibnu Sirin berkata, disunatkan bagi laki-laki membuat bagi istrinya pada tiap-tiap minggu makanan yang manis. Dan seolah-olah yang manis itu meskipun tidak termasuk penting, tetapi meninggalkan secara keseluruhan adalah kikir menurut adat kebiasaan. Dan seyogialah bagi suami menyuruh istrinya bersedekah dengan sisa makanan dan makanan yang akan rusak lalu ditinggalkan. Maka inilah sekurang-kurang derajat kebajikan. Dan bagi wanita, boleh memperbuat demikian menurut keadaan, tanpa keizinan yang tegas dari suaminya. Dan tiada seyogialah bagi suami tiada memberikan kepada istrinya makanan yang bagus, lalu ia tidak memberikan mereka makanan itu daripadanya. Karena yang demikian itu menyesakkan dada dan menjauhkan dari pergaulan dengan hal-hal yang baik. Kalau ia bersikap demikian, maka hendaklah dimakannya dengan tersembunyi, di mana istrinya itu tidak mengetahuinya. Dan tiada siogalah ia menerangkan pada mereka suatu makanan, di mana ia tidak bermaksud memberikannya kepada mereka. Apabila ia makan, maka duduklah seluruh ia atau keluarga yang serumah tangga yang menjadi tanggungannya pada hidangannya. Sufyan radhiyallahu anhu berkata, sampai kepada kami riwayat bahwa Allah dan para malaikatnya menurunkan rahmat kepada ahli bait atau keluarga serumah atau isi rumah yang makan bersama-sama. Yang paling penting daripada apa yang harus diperhatikan pada perbelanjaan itu ialah memberi makan istri dari yang halal. Dan tidaklah memasukkan pemasukan-pemasukan yang buruk lantaran istri. Karena yang demikian itu adalah penganiayaan terhadap istri, bukan pemeliharaan. Dan kami bentangkan hadis-hadis yang berkenaan dengan itu ketika menerangkan bahaya-bahaya perkawinan. Ada adab ketujuh. Bahwa yang kawin itu hendaklah mempelajari pengetahuan tentang haid dan hukum-hukumnya. Apa yang wajib dijaga daripadanya. Dan mengajarkan istrinya segala hukum salat dan apa yang dikodokkan dan yang tidak dikodokkan daripada haid. Karena Allah Ta'ala menyuruh memelihara istri dari api neraka dengan firman-Nya yang maha tinggi. Qu anfusakum wa ahliikum naro. Peliharalah dirimu dari kaum keluarga dan kaum keluargamu dari api neraka. Surat At-Tahrim ayat 6. Maka haruslah suami mengajari istrinya tentang i'tikad atau akidah. Ahlus sunnah dan menghilangkan dari hatinya tiap-tiap bid'ah. Kalau istrinya itu telah tertarik keadaannya kepada bid'ah. Dan menakutinya akan Allah kalau ia menganggap enteng tentang urusan agama. Dan mengajarinya segala hukum haid dan istihadah setelah ia memerlukan kepadanya. Dan pengetahuan mengenai istihadah itu panjang. Adapun yang tidak boleh tidak diberi petunjuk wanita tentang urusan haid, ialah menerangkan sholat-sholat yang akan dikodokkannya. Karena manakala terputus darahnya sebelum masuk waktu maghrib, sekedar serokaat, maka haruslah ia mengkodokkan zuhur dan asar. Apabila putus darahnya sebelum waktu subuh, sekedar serokaat, maka haruslah ia mengkodokkan maghrib dan isya. Dan inilah sekurang-kurangnya yang harus diperhatikan oleh kaum wanita. Kalau laki-laki itu bangun mengajarinya, maka tidaklah istri itu keluar bertanya kepada orang yang tahu atau ulama. Kalau pengetahuan laki-laki itu singkat, tetapi ia menggantikan istrinya untuk bertanya, kemudian diterangkannya kepada istrinya akan jawaban dari orang yang dimintanya fatwa, maka tidaklah istrinya itu keluar. Maka kalau tidaklah yang demikian, niscaya bolehlah bagi istri keluar untuk bertanya bahwa wajib atas istri yang demikian itu dan berdosalah suami melarangnya. Manakala istri telah mempelajari yang termasuk fardu, maka tidaklah boleh ia keluar ke tempat berzikir dan tempat-tempat mempelajari yang tidak penting kecuali dengan seizin suami. Manakala si istri melengahkan salah satu dari hukum haid dan istihadah dan tidak diajarkan oleh suami, niscaya jadilah laki-laki bersama istrinya itu sama-sama bersekutu pada kedosaan. Adab ke-8, apabila laki-laki itu mempunyai beberapa orang istri, maka seyogyalah ia berlaku adil di antara mereka dan tidaklah ia condong kepada sebagiannya. Kalau ia keluar untuk berjalan jauh atau bermusafir dan bermaksud membahas salah seorang, niscaya diloterikan atau dikur'ahkan di antara istri-istri itu. Karena begitulah diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Kalau ia berbuat zalim terhadap seorang istri dengan malamnya atau tidak ia bermalam pada istri yang mempunyai giliran malam itu, misalnya ia mengkodokkan hak istri itu. Sesungguhnya kodok itu wajib atasnya, dan pada ketika itu berhajatlah ia mengetahui hukum pembagian waktu pulang kepada istri-istri. Dan yang demikian itu panjang penjelasannya. Dan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mempunyai dua orang istri, lalu ia condong kepada seorang, tidak kepada yang lain, dan menurut bunyi yang lain dari hadis, ia tidak berlaku adil di antara kedua istrinya itu, niscaya datanglah ia pada hari kiamat, dan satu dari dua belahan badannya itu condong atau miring. Dirawikan Ibnu Hibban dan lain-lain dari Abu Hurairah. Sesungguhnya ia harus berlaku adil pada pemberian dan bermalam. Adapun mengenai kasih sayang dan bersetubuh, maka yang demikian itu tidaklah termasuk di bawah pilihannya. Allah Ta'ala berfirman, Wa antas tati'u antak dilu bainan nisa'i walau harustum. Dan kamu tidak akan sanggup berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat begitu. Surat An-Nisa ayat 129. Artinya, kamu tidak akan dapat berlaku adil tentang kerinduan hati dan kecondongan jiwa, dan diikuti akan yang demikian oleh berlebih kurang tentang bersetubuh. Adalah Rasulullah SAW berlaku adil di antara semua istrinya tentang pemberian dan bermalam dalam segala malam. Seraya beliau berdoa, Wahai Allah Tuhanku, inilah tenagaku pada apa yang aku miliki, dan tak adalah tenagaku pada apa yang engkau miliki, dan aku tidak memilikinya. Dirawikan Ibn Hibban dan lain-lain dari Aisyah. Yakni kasih sayang. Dan adalah Aisyah yang paling dikasihi di antara istri-istrinya, dan istri-istrinya yang lain mengetahui yang demikian. Dan adalah Rasulullah SAW dibawa berkeliling dengan dipikul pada waktu sakitnya di tiap-tiap hari dan tiap-tiap malam. Maka beliau bermalam pada masing-masing dari istrinya itu sambil beliau bertanya, Kemanakah aku besok? Lalu dapatlah difahami akan pertanyaan itu oleh seorang dari istri-istrinya. Maka ia bertanya, Sesungguhnya Rasulullah SAW bertanya dari hari yang menjadi bagian. Aisyah. Lalu kami semua berkata, Wahai Rasulullah, telah kami izinkan engkau bersupaya di rumah Aisyah saja. Karena sukarlah bagimu dibawa pada tiap-tiap malam. Maka Rasulullah SAW menjawab, Sudah relakah engkau semuanya dengan demikian? Lalu mereka menjawab, Ya sudah. Maka Rasulullah SAW menyambung, Putarkanlah aku ke rumah Aisyah. Manakala seorang dari istri-istri itu telah memberikan malam bagiannya kepada temannya atau istri yang lain dari suaminya itu, dan suami menyetujui yang demikian, maka menjadilah hak bagi istri yang diberikan. Adalah Rasulullah SAW membagikan waktu pulang di antara istri-istrinya, maka beliau bermaksud menceraikan Saudah bin Zam'ah karena ia telah berusia lanjut. Lalu Saudah memberikan malamnya kepada Aisyah dan bermohon pada Rasulullah SAW supaya menetapkannya dalam keistrian sehingga ia dibangkitkan pada hari kiamat dalam kumpulan istrinya. Lalu Nabi SAW menetapkan dia selaku istri dan tidak membagi pulang padanya. Dan Nabi SAW membagi pulang kepada Aisyah 2 malam dan kepada istri-istrinya yang lain semalam-semalam. Tetapi Nabi SAW karena bagus keadilan dan kekuatannya, apabila merindui kepada salah seorang dari istri pada bukan gilirannya, lalu beliau setubuhi dia dan beliau berkeliling pada siang atau malamnya kepada istri-istri yang lain. Maka dari yang demikian itulah apa yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW berkeliling kepada istri-istrinya dalam 1 malam. Dari Anas, bahwa Nabi SAW berkeliling kepada 9 istrinya pada waktu duha suatu hari. Adab ke-9, tentang durhaka kepada suami, atau nusjus. Manakala terjadi perselisihan di antara suami istri dan tidak terperbaiki sendiri urusan kedua suami istri itu, maka dalam hal ini, kalau perselisihan itu timbul sama-sama dari kedua belah pihak atau dari pihak laki-laki saja, maka janganlah dipaksakan istri untuk suaminya. Dan suami itu sendiri tidak mampu memperbaiki istrinya. Lalu haluslah ada 2 orang pengetengah atau 2 hakam, seorang dari keluarga suami, dan seorang dari keluarga istri. supaya keduanya memperhatikan dan memperbaiki antara kedua suami istri itu. Kalau keduanya berkehendak pada perbaikan, niscaya dianugerahkan taufik oleh Allah di antara keduanya. Dan Umar radhiyallahu an telah mengutus seorang hakam kepada kedua suami istri. Maka hakam itu kembali dan tidak dapat memperbaiki keduanya. Maka meninggilah pada Umar niat berbuat kebajikan. Seraya beliau berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, Iyurida islaham yuwafiqillahu bainahuma. Jika keduanya ingin mencari perbaikan, niscaya Allah akan memberikan taufik atau menyatukan pikiran di antara keduanya. Surat An-Nisa ayat 35. Lalu laki-laki yang menjadi haram itu kembali membaikkan niatnya dan bersikap lemah lembut dengan kedua suami istri itu. Maka dapatlah ia mengadakan perbaikan atau islah di antara keduanya. Adapun apabila nuzul itu dari pihak wanita saja, maka dalam hal ini laki-laki itu adalah pemimpin kaum wanita. Maka bolehlah ia mengajarinya dan membawanya secara paksa kepada kepatuhan atau taat kepada suami. Begitu pula, apabila istri itu meninggalkan sholat, maka bolehlah ia secara paksa membawa istrinya kepada sholat. Tetapi seyogialah dengan cara berangsur-angsur mengajarinya. Yaitu pertama-tama didahulukan dengan nasihat, gertak, dan pertakut. Kalau itu tidak berhasil, maka suami itu memalingkan belakangnya kepada si istri pada tempat tidur. Atau ia menyendiri tidur tanpa bersama si istri dan tidak bercakap-cakap dengan istri. Sedang si suami itu bersama istrinya dalam rumah. Dari satu malam sampai tiga malam. Kalau itu tidak berhasil juga, maka suami boleh memukul istrinya dengan pukulan yang tidak melukakan, kira-kira menyakitkan dan tidak memecahkan tulangnya. Tidak mendarahkan tubuhnya dan tidak memukul mukanya. Yang demikian itu adalah dilarang. Ditanyakan Rasulullah SAW, apakah hak istri di atas suami? Rasulullah menjawab, memberinya makan apabila ia makan, memberinya pakaian apabila ia berpakaian, tidak memburukkan muka, tidak memukul kecuali pukulan yang tidak melukakan, dan tidak meninggalkannya, tidak bercakap-cakap selain di rumah. Diriwayatkan dari Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Muawiyah. Suami boleh memarahi istrinya dan meninggalkannya tidak bercakap-cakap mengenai sesuatu urusan agama sampai 10, sampai kepada 20 hari, dan sampai kepada sebulan. Rasulullah SAW telah berbuat demikian ketika beliau mengirimkan hadiah kepada Zainab, lalu ditolaknya. Maka berkata istri Nabi SAW, di mana beliau berada di rumahnya, sungguh Zainab telah menghinakan engkau, karena ditolaknya hadiah engkau. Artinya, memandang hina dan melecehkan engkau. Lalu Rasulullah SAW menjawab, engkau semuanya lebih hina pada Allah untuk engkau hinakan akan aku. Kemudian Nabi SAW marah pada mereka semuanya selama sebulan, sampai beliau kemudian kembali pada mereka. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim, adab jima. Disunatkan dimulai dengan bismillah. Dibacakan mula-mula Qul huwallahu ahad. Dibacakan takbir dan tahlil. Dan dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alha durriyatan thayyibah in kunta qaddarta an tukhrija dzalika min sulbi. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Wahai Allah Tuhanku, jadikanlah dia keturunan yang baik. Jikalau engkau mentakdirkan untuk mengeluarkan yang demikian itu dari tulang selebihku atau tulang pinggangku. Dan Nabi SAW bersabda, kalau seseorang kamu mendatangi istrinya lalu berdoa, Allahumma jannibni syaitana wajanni bisyaitana ma rajaqtana. Wahai Allah Tuhanku, singkirkanlah daripadaku setan dan singkirkanlah setan itu dari apa yang engkau berikan rezeki padaku. Maka kalau adalah anak di antara kedua suami istri itu, niscaya tidak akan didatangkan kemadaratan oleh setan. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Apabila engkau telah mendekati kepada inzal atau keluar mani, maka bacalah dalam hatimu dan jangan engkau gerakkan kedua bibirmu. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basarun faja'alahu nasabahu wa sikhra wa kana rabbuka qadira. Artinya, dan dia yang menciptakan manusia dari air, lalu diadakannya pertalian darah dan hubungan perkawinan, dan Tuhanmu itu Maha Kuasa. Dipetik dari ayat 54 surat Al-Furqan. Dan adalah sebagian perawi hadis itu bertakbir sehingga didengar oleh penghuni rumah akan suaranya. Kemudian ia berpaling dari kiblat dan tidak menghadap kiblat dengan jima untuk memuliakan kiblat. Dan hendaklah menutupkan dirinya sendiri dan istrinya dengan kain. Adalah Rasulullah SAW menutup kepalanya dan membisikkan suaranya seraya mengatakan kepada istrinya, harislah engkau dengan tenang. Diriwayatkan Al-Khatib dari Ummi Salmah. Pada suatu hadis tersebut, apabila bersetubuh seorang kamu dengan istrinya, maka janganlah kamu kosong dari pakaian, seperti kosongnya dua keledai. Diriwayatkan Ibnu Majah dari Utbah bin Abdul bin Abid. Dan hendaklah didahulukan dengan kata-kata yang lemah lembut dan pelukan. Nabi SAW bersabda, janganlah bersetubuh seorang dari kamu dengan istrinya seperti bersetubuhnya hewan, dan hendaklah ada di antara keduanya utusan. Lalu orang menanyakan, apakah utusan itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, berpeluk dan berkata-kata. Diriwayatkan Abu Mansur Ad-Dailami dari Anas. Nabi SAW bersabda, tiga perkara kelemahan pada laki-laki, yaitu menjumpai orang di mana ia ingin mengenalnya, lalu berpisah sebelum mengetahui namanya dan keturunannya. Kedua, ia dimuliakan oleh seseorang, lalu ditolaknya kemuliaan itu. Dan ketiga, laki-laki itu mendekatkan budak wanitanya atau istrinya, lalu terus bersetubuh sebelum bercakap-cakap. Berjinak-jinakan hati dan tidur bersama-sama dengan dia. Maka laki-laki itu tercapai hajatnya dari budak-budak wanita dan istrinya tadi, sebelum wanita dan istrinya itu tercapai hajatnya daripadanya. Diriwayatkan Abu Mansur Ad-Dailami. Dimakruhkan bersetubuh pada tiga malam. Dari permulaan bulan, penghabisan, dan pertengahan bulan. Di mana dikatakan bahwa setan menghadiri persetubuhan pada malam-malam tersebut. Dan dikatakan bahwa setan-setan itu turut sama-sama bersetubuh pada malam-malam tadi. Diriwayatkan makruh yang demikian itu dari Ali Muawiyah dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sebagian ulama memandang sunat bersetubuh pada siang Jumat dan malamnya. sebagai penguatan dari salah satu dari dua pentakwilan atau penafsiran dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diberi rahmat oleh Allah akan orang yang membawa keluarganya untuk mandi dan ia sendiri mandi. Sampai akhir hadis. Hadis ini telah diterangkan dahulu.